اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين والقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحييكم جميعا بتحية الإسلام وإن شاء الله تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ke-26 bulan Syawal, Ustaz ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum, wa insyaallah ja'alana Allah minal 'a'ilin wal faizin. Teman-teman sekalian, sudah 26 hari Ramadan kita tinggalkan. 4 hari lagi, tepatnya hari Senin, kita sudah memasuki setelah Syawal adalah Zulqa'dah, bulan ke-11. Dan insya Allah 1 September kalau dari kalender, kita sudah memasuki Idul Adha. Dan 21 September kita sudah masuk 1 Muharram 1439 Hijriah. Yang pasti Ustaz selalu mendoakan semoga kita semua tetap istiqomah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah memaknai fitrah, konsistensi dan kebenaran. Tema ini penting karena selama Ramadan kita semua mampu menjaga apa yang disebut dengan fitrah. Dalam bahasa Arab, fitrah itu artinya terungkap. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, an-nas, itu ciptaannya dalam bentuk fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi kalau ada kita mendengar bagaimana fitrah, yang diinginkan Allah pada manusia itu, itulah fitrah. Jadi dia ingin manusia itu taat, itulah fitrah. Dia ingin manusia itu lurus, itulah fitrah. Jadi ketika dia menyimpang, maka dia keluar dari fitrah. Makanya ada yang menerjemahkan fitrah itu kejadian yang dimaksud, penciptaan yang dimaksud. Pokoknya manusia diciptakan harusnya dengan fitrahnya. Fitrah apa tuh? Kehendak Allah. Makanya ketika kita Idul Fitri, kenapa orang bilang kembali kepada fitrah? Karena dengan Ramadan orang itu dianggap kawaladatsu min ummihi, seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Luar biasa Ramadan. Jadi ketika kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, orang sempurna Ramadannya, gak sempurna Ramadannya, jiwanya kayak kembali, ya Allah, ini yang Allah kehendaki pada diri kita. Malam takbir itu semua orang itu merasakan betapa dia hamba Allah. Itu yang Allah kehendaki. Cuma masalahnya Ramadan itu cuma satu bulan, 29 atau 30 hari. Sementara tantangan kita berikutnya ada 11 bulan. Maka kita butuh sebuah garis yang lurus. Garis yang lurus ini yang kita sebut dengan istilah konsistensi. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Sampai kemudian antum sampai pada muara terakhir, apa itu? Menjadi orang-orang yang fauz, atau istilah yang lain muflihun. Muflih apa ini? Sebagai ke binas. Ini dia. Jadi antum harus mulai lagi, mulai dari, kalau orang bilang kapan kita hidup, kita hidup mulai dari Syawal. Kita mulai hidup dari Syawal. Karena modal kita adalah Ramadan. Justru di Syawal banyak orang yang merusak fitrahnya. Makanya Syawal itu artinya apa? Tarqiyah, peningkatan. Karena di bulan Ramadan kita fokus hablum minallah. Pada bulan Syawal kita lengkapi dengan hablum minannas. Rasanya enggak ada orang pelit di bulan Syawal. Maka kita punya kebiasaan berbagi. Tapi yang dibingkai dalam fikih adalah terutama zakat fitrah. Anda telat bayar zakat fitrah. Khotib sudah turun baru Anda ingat, ibu belum bayar zakat fitrah. Padahal cuma 2,5 kilogram. Atau pemerintah mengumumkan 30 ribu. Anda tahu, Anda bebaskan 100 orang budak. Tidak bisa menyamai, tidak bisa menembus zakat fitrah yang cuma 2,5 kilogram. Dari nilainya kecil, tapi keutamaan dan pahalanya tidak bisa dibanding dengan nilai uang zakat fitrah. Kenapa disebut? Karena itu yang dikehendaki zakat, ya, cara kita mengeluarkan sesuatu yang sebagaimana Allah kehendaki, itu zakat fitrah. Makanya menebus, membebaskan 100 orang budak saja tidak bisa menebus zakat fitrah yang cuma nilainya 1 sok atau dalam bahasa kita 2,5 kilo gram beras. Zakat fitrah apa ya? Enggak telat. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan bicara tentang ini istiqomah. Ini kalau antum mendefinisikan adalah thoriquna, perjalanan hidup kita. Jadi kalau orang tanya apa itu istiqomah, antum jawab aja lah, ya hidup saya Ustaz. Istiqomah tergantung hidup kita. Ya. Kalau ini jalan lurus, pernah menggaris, ya, mengambil sebuah ilmu kemudian menggaris hadza siratal mustaqim. Ini perjalanan yang kita lewati. Jujur, kita pernah keluar dari jalan ini, menyimpang terlalu jauh. Boleh enggak? Selama kita belum meninggal, boleh. Kenapa? Cuma upayakan sebelum meninggal, ini balik lagi ke siratal mustaqim, ke jalan yang utama. Makanya coba lihat puncak kita sholat, itu kembali ke jalan yang utama. Ihdinas siratal, siratal ladina an'am, ghairil maghdub walad dhalin. Ustaz akan memfokuskan pembahasan kita malam ini biar Anda, karena istiqomah itu dalam Quran itu selalu menggunakan kalimat thumma, bukan waw, kemudian, dan namanya kemudian itu lama. Maka Ustaz beri gambaran dulu finishnya kayak gimana, siapa pemenang, supaya nanti antum bisa tetap di atas jalan yang lurus. Ada versi lain, dia menjelaskan tentang apa itu istiqomah agar supaya kalian jadi pemenang. Kalau Ustaz balik, karena kalau kalian pesantren yang diajarkan ini, maka ada orang 15 tahun belajar, ya. Nah sekarang karena kalian mungkin pesantren, pertemuannya juga gimana nih, grup one week one juice masih jalan? Ramadan Al-Baqarah 3 hari lewat. Sekarang Syawal Al-Baqarah. Sampai. Sudah ada yang khatam lagi ini bulan Syawal? Belum. Al-Baqarah itu cuma 2,5 juz. Tapi Syawal udah mau habis, enggak selesai itu Al-Baqarah. Kebanyakan apa? Kebanyakan halal bin halal. Nah, biar Anda tahu siapa itu pemenang, mari kita lihat. Ada istilah mufli, ada istilah fauz. Ya. Ini orangnya disebut faiz. Faizun. Jamaknya faizuna. Tapi karena ada ucapan minal, makanya disebut minal faizin. lengkapnya itu doa seorang ulama namanya Al-Halabi. Ya, ketika pulang dari perang Salib, dia selalu berdoa ja'alana. Jadi ada kalimat ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin. Itu pada waktu perang Salib. Cuma itu tidak ngetok di Timur Tengah, yang ngetok di Indonesia. Cuma kalimat ja'alana itu dihilangin. Karena di Indonesia yang ada itu di kartu lebaran itu selamat Idul Fitri minal a'idin wal faizin. Seakan-akan terjemahannya mohon maaf lahir dan batin. Itu enggak nyambung. Boleh disalahin. Ya. Kita akan bahas ini, fokus ini. Fauz dan muflih. Ya. Saya pindah ini boleh? Ada lembaran berikutnya? Baik. Mulai dari sini dulu. Muflihun. Anda gak usah jauh-jauh cari di Quran. Langsung ada dalam Quran surat 2:1-5. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Terus Al-Baqarah 1-5 langsung menyebut siapa orang-orang yang disebut muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Perhatikan baik-baik, Allah menyebutkan 5. Pertama, orang yang beriman pada yang gaib. Allah gaib? Gaib. Hari kiamat? Gaib. Surga? Gaib. Neraka? Gaib. Pahala? Gaib. Istri? Gaib. Salah jawabannya. Yang dekat dengan gaib apa itu? Goy juga, dari depannya G juga. Istri? Ya, jangan dilebarin. Jadi Allah itu goib semua. Di ujung ayat itu ada juga wahum bil akhirati yuqinun. Pada hari kiamat mereka percaya. Jadi itu dasarnya iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Tapi ada standar 3 sifat orang yang disebut dengan pemenang itu. Ini yang kalau masih ada berarti Ramadan masih ada bekasnya. Apa itu? Yang paling pertama adalah sholat. Yang kedua infak. Dan yang ketiga beriman pada Al-Quran. Minimal standar orang beriman pada Al-Quran apa? Minimal? Bahasa masyarakat apa kalau baca Quran? Ngaji. Allah susah amat. Nih, 3 rangkaian minimal orang yang standar banget nih. Jadi kalau mau lihat orang Islam masih ada Ramadannya tuh, sholat, infak, ngaji, infak, gak putusin. Ini gak boleh pensiun. Sholatnya seperti apa? Sholatnya standarnya tepat waktu dan berjamaah. Dimanapun ente pergi, dimanapun ente berada, selalu ingat, mau rapat, mau meeting, mau belanja, mau jalan-jalan, maghrib di mana, nanti zuhur di mana, itu baru bilang ada bekas Ramadan. Justru banyak orang yang pulang kampung hancur ini, padahal sudah dapat dispensasi. Apa itu? Jamak qasar. Kalau jamak qasar dapat dispensasi, maka ambillah waktu pertama. ambillah zuhurnya, ambillah maghribnya. Gitu. Karena kalau antum ambil zuhur, bisa ikut berjamaah dengan jamaah yang ada. Selesai zuhur, antum langsung berdiri untuk menjamaah. Lebih ringan. Begitu juga maghrib, pastikan maghrib di masjid, ikut dengan jamaah setempat. Karena kan maghrib tidak dikurang rakaatnya walaupun jamaah, tetap tiga. Ya, dan setelah itu antum berdiri qomat melaksanakan jamaah qasar isya dua rakaat, aman. Coba kemarin waktu Syawal pulang kampung, banyak yang luntur Ramadannya. Saya menyesal tidak mengontrol antum. Ya. Karena memang kemarin saya tidak pulang ke Sulawesi, pulangnya ke Solo. Dan kami tidur di tenda di pesantren. Karena tidak dapat penginapan, namanya juga di Gontor, ada tenda, pakai panggung, pakai tutup, cuma lumayan. 3 hari kami di sana, hampir semua sakit. Karena saya bawa anak-anak yang lain. Karena kakaknya tidak pulang, maknya ngomong, tega ya kita pulang, sementara kakak lebaran sendiri. Kalau orang tua lain banyak datang ke sana, nanti dia cuma lihat, akhirnya ya sudahlah, kita berangkat ke Solo. Tidak jadi ke Sulawesi, jadinya ke Solo. Jadi dipangkas itu besinya. Ya. Dan anak-anak saya senang tuh kalau diajak jalan. Ayah, kamu asur dong. Tapi selalu mereka punya prinsip, sholat ambil awal waktu. Jadi mereka tuh rajin banget kalau zuhur. Ayah, udah mau zuhur ayah. Gimana ini? Kenapa? Nanti kasar kan? Nanti kasar. Jadi begitu. Bagaimana mendidik anak ketika dalam perjalanan yang mereka hitung paling utama adalah zuhur ayah di mana? Ayah udah mau zuhur. Ayah udah mau maghrib. Yang mereka cuma ingat tuh itu. Ya. Jadi ini seragam sholat. Yang kedua infak. Jangan berhenti berinfak. Antum itu puncak infak dalam kalender Islam adalah kurban. Itu puncak infak. Infak terbesar pahalanya adalah zakat fitrah dan kurban. Infak terbesar dalam Islam pahalanya adalah zakat fitrah dan kurban. Sampai hari ini tidak ada satupun negara yang canggih bisa menghitung berapa jumlah bulu satu ekor domba. Bayangkan berapa banyak itu. Dalam bahasa Arab bighairi hisab, unlimited, tidak terhitung. Benar-benar luar biasa. Makanya dalam Islam ya, inna a'zamal ayyam indallah yaumun nahar. Hari yang paling besar di sisi Allah adalah hari berkurban. Berapa hari? 4 hari. Pertama hari Idul Kurban 10 Zulhijjah dan ditambah 3 hari hari Tashrik, jadi 4 hari. Kalau antum tidak berkurban, berarti infak antum tahun ini. Antum lihat, ketika Allah menyebutkan surat apa itu? Al-Imran ayat 134. Ayat utama dihalalkan ini kan? Tanda orang bertakwa yang paling standar apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Intinya tidak ada kata tidak baginya. Kalau dia enggak ada, dia cari lewat orang lain. Kenapa? Tiada hari tanpa berinfak, tiada bulan tanpa berinfak, tiada waktu tanpa menolong. Standar orang takwa, bekas Ramadannya infak enggak ada pensiun. Jadi kalau antum sudah jadi donatur masjid, kan suka ada donatur masjid ya. Ya enggak boleh pensiun donatur itu. Karena ketika antum pensiun, maka pensiun pula semua kebaikan antum. Jangan berhenti. Karena harta antum yang sesungguhnya itu yang antum infakkan itu. Yang berikutnya ngaji. Nah ini yang paling banyak lepas. Tadi Ramadan Al-Baqarah 5 hari selesai. Sekarang sudah mau habis Syawal, Al-Baqarah gak bisa selesai. Berat. Itulah bedanya Ramadan dengan bulan yang lain. Ramadan itu memicu orang ibadah. Bulan yang lain membuat orang berat ibadah. Maka Ustaz titip minimal 1 hari 1 halaman. Ya, kalau kita punya program 1 week 1 juz berarti 1 hari 2 halaman karena seminggu 1 juz. Gak bisa antum ngaji gak bisa 2 halaman. dua halaman itu berarti selembar. Minimal sehari antum ngaji selembar, dua halaman. Kalau enggak, one week one juz enggak jalan. Enggak jalan. One week one juz enggak jalan. Kecuali antum ngaji tiap hari dua halaman atau satu lembar muka belakang. Baru bilang Ramadan itu benar-benar berbekas. Itu yang tadi gambaran kita tadi. Apa yang disebutin? Istiqomah dan lurus. Ingat standar paman. Sholat infak, ngaji infak, luar biasa. Nanti melihat sholat infak, ngaji. Jangan pikir ini untuk Allah. Semuanya ini untuk kita. For manusia. Sebab for Allah cuma satu. Apa itu? As-sawm. Puasa itu cuma. Makanya kalau di hari kiamat ada istilah bangkrut, muflis, karena suka ngebully, suka bikin itu, pahala infak ngaji ini bisa habis. Bisa diambil, dipindahkan kepada orang yang dijelekan. Tapi kalau puasa enggak dipindah. Karena puasa ketika antum puasa pas tadi maghrib, Allah langsung ambil. Pahala yang tidak bisa dibagi ke orang lain, pahala saum. Spesial banget. Ya. Jadi ini minimal orang yang disebut, bahkan ada istilah ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang yang hidup dalam hidayah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang yang hidup dalam hidayah. Orang yang salat, infak, ngaji. Standar banget. Sekarang kita pindah kepada fawz. Artinya menang. Orangnya disebut faiz. Faiz jamaknya faizun. Nah, ini dia. Para orang yang menang. Menarik dalam Al-Quran, istilah orang yang menang itu Allah sebutkan tiga kali. Yang pertama, ini ada istilah yang disebut dengan dalam Quran begini, waqad faz. Waqad faz artinya dalam bahasa Arab, kalau ada fi'il madi, ini kan qada fi'il madi, maka telah. Faz ketemu dengan masdar itu mengartikan sebuah kepastian. Maka ini diterjemahkan apa? Maka pasti menang. Itu arti letter-letternya tulisan ini. Kalau kita terjemahkan dengan istilah kemenangan absolut, kemenangan yang pasti. Ada di mana ayat ini? Maka faz kita menemukan dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Buka Al-Imran 185. Ya, mangga dibaca. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kalau baca ayat ini bagus sudah makan dulu sebenarnya. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Kita kehilangan salah satu jamaah kita di sini, mantan direktur Pertamina EP, Pak Roni kemarin. Tapi meninggalnya luar biasa. Kalau saya menyebut meninggal dalam cinta. Dia divonis sakit oleh dokter dan kemudian sudah keluar, sudah dipulang dari Penang, Malaysia. Di malam itu dia minta pada istrinya, "Mah, boleh bantu aku, Mah?" Setelah bangun dia, tolong jangan sampai ayah tertidur lagi. Kenapa? Ayah ingin menunggu subuh ini. Dan dia tidur di pangkuan di paha istrinya, sambil istrinya ngaji dan zikir tidak berhenti supaya dia terjaga ikut ngaji dalam keadaan sakit. Sampai azan subuh berbunyi, alhamdulillah bisa melaksanakan qobliyah dan melaksanakan subuh. Pas selesai subuh, istrinya mentalkin dan melepaskannya dengan cinta. Dia menjadi ketua panitia renovasi masjid di Cempaka Putih. Samping rumahnya ada masjid besar. Ya, tahun lalu sempat di kita di sini munggah sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan sempat bikin acara dan dia yang menginisiasi. Usianya 56 tahun kurang 3 bulan. Meninggalkan 3 orang anak dan dimakamkan di Karet Bifak. Ya, semua orang pasti mati. Orang kaya, orang miskin lebih gampang mati. Raja-raja pejabat, rakyat biasa dimatiin. Tapi lihat ayat ini. Ayat ini kalau antum cermati menarik sekali. Antum mungkin sampai tua, bahkan sampai mati, mungkin kalau bilang penasaran-penasaran, ada cita-cita antum yang tertunda, ada keinginan antum yang tidak tercapai, tapi apa kata Allah? Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat kami sempurnakan balasan untuk kalian. Yang belum sempat merasakan apapun, tapi kalian istiqamah di jalan yang lurus ini, Allah sempurnakan balasan untuk kalian di hari kiamat. Begitu pula yang lalai-lalai itu, yang berdosa-dosa itu, yang kafir-kafir itu, nanti di hari kiamat disempurnakan juga balasan bagi mereka. Baru Allah membuat sebuah garis yang sangat tegas. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang kami selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan kami masukkan ke dalam surga, faqad faz, itu orang yang menang. Titik. Mau pejabat atau bukan, jenderal atau bukan, kiai atau bukan, direksi atau bukan, pokoknya mati, Allah selamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, baru bisa disebut the winners. Buat apa? Berapa lama sih tepuk tangan berlaku? Penghargaan terbaik, mati masuk neraka. Sakitnya selama-lama. Ya, jangan tertipu. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Kenapa sudah luntur semuanya? Ya, intinya itu. Ya, faqad faz. Berikutnya dalam Quran ada istilah yang berikut. Ada istilah fauzan, fauzul kabir. Fawzul kabir, kemenangan yang besar. Pernah ingat ayat ini ada di mana? Ayo, ada di Juz Amma. Surat apa? Al-Buruj ayat 11. Surat 85 ayat 11. Quran Surat 85 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul. Coba lihat, Allah membatasi. Yang disebut kemenangan yang besar itu adalah selama kita dalam iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Selama antum istiqamah. Jadi kalau kita tulis garis lurus ini yang disebut dengan jalan iman dan amal soleh. Selama antum di jalan ini, baru antum bisa disebut istiqomah. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau pakai bahasa para penyair, sampai akhir menutup. Lebih halus kan, nggak bilang mati. Karena anak saya itu tiap kali berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati, tapi hidup lagi ya Allah. Karena bagi anak TK doa itu seram. Ternyata dalam riwayat Imam Bukhari doanya terbalik, bismika Allahumma amut wa bismika ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan dengan namamu pula aku hidup. Redaksi Imam Bukhari. Sahih. Nah itu yang dibacakan anak. Tadi agak seram. Makanya Nabi pernah berkata, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Makanya usia-usia begini kalau banyak tidur, itu sudah dekat. Nah sekarang, jadi ada istilah fawzul kabir. Fawzul kabir itu karena kita punya iman dan amal soleh. Dulu ada di antara kaum muslimin di masa Nabi, kalau berjumpa dengan orang Yahudi itu agak minder, minggir atau begini. Orang Yahudi itu tinggi, putih, gagah ibadahnya. Nasrani juga begitu. Mereka pakai jubah, ya, salibnya luar biasa. Sebagian orang-orang Islam kalau ketemu minder. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Bayyinah. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Surat lam yakun ya. Surat paling jarang dibaca salat di masjid. Ketika turun ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pokoknya orang kafir, mau Yahudi atau Nasrani, dan orang yang tidak menyembah Allah, pokoknya yang enggak menyembah Allah, status mereka adalah neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Baru sahabat kita suka begitu tuh. Kalau rapat dengan bos, ya apalagi dari kantor pusat datang, kayak gimana? Mau ngomong? Jangan. Dalam hadis Bukhari nggak boleh kita minder dengan ustadz diundang sebuah halal bihalal, dihadiri oleh ketua MPR, duta-duta besar, sepatutnya pengusaha Cina. Saya mau hadir karena ada seorang kawan yang mengundang saya. Saya kaget, acaranya disetting jam 5 sore. Saya bilang maghrib, lanjut ini acara, gak ada break sholat. Ustadz duduk di meja VIP, dekat dengan Pak Ketua MPR. Maghrib 17.52, sudah jam 17.50, diri gak enak, belum kebagian ceramah. Akhirnya bismillah, ingat sahabat, ingat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Diri, ustaz, izin mau maghrib. Saya keluar, yang lain pada ikut semua. Mereka butuh pemberani. Kadang kita itu meeting apa aja, kadang apa istilah orang Jawa? Pakeu. Kagak enak, ustaz. Mana Ramadanmu? Tarawehmu, mana sahurmu, mana tilawahmu? Coba aja ente dipindah ke Papua. Ternyata di tempat itu sudah disiapkan tempat sholat, bagus karpetnya, sandalnya, tempat wudunya. Sholat saya bilang, ada yang ajan, kuat-kuatin. Alhamdulillah keluar sholat. Selesai sholat kita dapat ba'diyah, baru kita datang. Pas duduk, ustaz, giliran ustaz. Ceramah. Selesai ceramah pas jam 7 lewat 2, Isya jam 7 lewat 7. Kan biasanya tutup dengan doa kan? Habis doa pasti salam, namanya juga halal bihalal. karena banyak orang kaya, banyak duta besar, foto-foto dulu. Pas foto-foto saya bilang tahu MC, maaf saya tidak ikut ya, kenapa? Sudah mau isya. Keluar lah. Ajan ya Allah. Kita dapat qobliyah dan kita kemudian isya ba'diyah. Pas selesai ba'diyah, masuk, udah beres, tinggal makan-makan. Makan! Ente tuh kadang-kadang dengan manusia begitu sungkan, dengan Tuhanmu, dengan Robmu, kamu berani yo. Fa'ainal iman, di mana itu iman? Di masjid Ustaz. Tapi kalau udah di kantor, ditinggal. Makanya kita akan bahas satu poin sebelum nanti kita isya ya. Antum lihat dalam Quran dua ini digabung dalam satu ayat. Luar biasa. Supaya kita paham bagaimana kalau antum bisa istiqomah, antum menjadi pemenang, pemenang absolut dan pemenang yang paling besar. Dua-duanya digabung, ya. Disebut faqad faza fauzan azim. Ada di ayat mana? Jadi ini satu, ini dua, ini tiga. Yang ketiga digabung. Kemenangan yang pasti, kemenangan yang besar digabung. Azim juga besar, tapi dia lebih besar dari kabir. Sebab kalau kabir itu cuma besar fisik, tapi kalau azim biasanya diterjemahkan agung. Dalam bahasa orang Sunda, gimana menyebut Allah Maha Besar? Gusti nan ageung. Orang Padang menyebut Allah nang ladang. Yang parah itu Betawi. Ya Allah, lu gede banget. Gede. Makanya tidak boleh diterjemahkan ke Allah Akbar dengan bahasa apapun. Kacau. Coba lihat di surat apa ini? Faqad faza fawzan azima. Dua kemenangan digabung dalam satu ayat. Lihat Quran surat 33 ayat 70-71. Ini ayat ini dijadikan sebuah buku oleh seorang penulis Timur Tengah dan salah satu buku terlaris di bulan Ramadan. Tidak dijual di toko buku Islam, tapi oleh penerbitnya dijual di mall-mall. Luar biasa. Judul bukunya adalah Cinta Dalam Diam. Ayat ini ayat yang dibacakan oleh Nabi saat menikahkan Fatimah dan Ali. Ternyata diam-diam Fatimah menyukai Ali. Dan diam-diam juga ya, Ali menyukai Fatimah. Tapi mereka takut pada Nabi. Orang soleh, orang sebaik punya rasa suka, fitrah. Karena Allah ciptakan kejadiannya, manusia itu punya rasa suka. Tapi bukan jenis, bukan sama jenis. Ya. Tapi karena mereka orang soleh, dididik dengan kesolehan, mereka jaga rasa suka itu dalam diam mereka. Sampai Allah mentakdirkan mereka supaya Nabi menikahkan mereka. Luar biasa. Buku ini cukup bagus untuk anak-anak Anda yang sudah mulai punya rasa suka, supaya bagaimana mengelola rasa suka dalam agama itu. Jalaluddin Arumi menerjemahkan dalam kalimat yang sangat melegenda, cinta tak harus memiliki. Tapi catatan buku atau catatan Jalaluddin Arumi ini dirusak oleh sopir-sopir truk Pantura. Di belakangnya mereka tulis dengan sangat besar. Apa itu? Ah itu hafal ya. Makanya hati-hati itu pertemuan reuni-reuni. Kalau terpaksa ajak datang. Kalau ada unsur dakwah datang. Kalau ada unsur mengingatkan datang. Pernah. Ya. Reuni itu kadang-kadang ya itu kasus CLBK muncul lagi. Apa itu? Ciluk bahan. Kadang-kadang tuh reuni itu ya Allah. Ustaz, kenapa? Itu orang Ustaz yang mana itu? Masih bagus Ustaz. Ya, masih bagus. Dari SMA Ustaz. Bagus. Padahal waktu acaranya itu reuni ke hampir 40 tahun. Karena mereka SMA-nya tahun 78. Ini kan mau 40 tahun, bayangkan. Masih bagus, saya bilang, nenek-nenek, bagus. Tapi memang namanya cinta itu begitu, ya Allah. Kata orang Bogor, kalau orang sudah jatuh cinta, tai kotok rasa coklat. Udah nenek-nenek dibilang bagus, ya Allah. Nah teman-teman, perhatikan ayat ini baik-baik. Sederhana sekali. Apa itu? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu selalu berkata yang benar. Ini inti pasca Ramadan, inti istiqomah. Kalau bahasa Nabi menerjemahkan bahasa takwa kadang belum mengatakan yang kalimat ittaqillah. Haisu makbul. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingat umroh terus ini kalau aja nih. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Makanya Ustaz berharap waktu sholat itu kalian hafal tiap waktu kayak gini. Kalau handphone kalian nggak punya aplikasi sholat, itu handphone kamu. Terusnya pada waktu sholat, kita ini sedikit nanti kita setelah ini langsung komat ya. Kenapa? Karena kalau hati antum kemanapun pergi, zuhur di mana, nanti asar di mana, insya Allah karir, masa depan, keluarga Allah tidak akan tunda-tunda. Kalau ada masalah dengan diri antum, jangan koreksi apapun. Koreksi waktu sholat antum. Selama antum menjaga waktu Allah, Allah selalu menjaga antum. Urusan antum. Ayat ini, lihat. Yuslih lakum. Allah bereskan urusan ente. Karir, pekerjaan, dakwah, masa depan. Yang penting, ya, jaga waktu Allah. Jaga waktu Allah. Pastikan. Saya tadi datang asar di mana ya, ambasador aja di ambasador itu di bawah itu ada careful, ada musola bagus, tapi pas di parkiran saya bilang wah ini lebih bagus, lebih representatif karena ada ajan dapat qobliyah. Kadang-kadang kalau musola dia langsung sholat kan, kalau di situ masih ada qobliyah dan resmi tempat sholat, wah lebih pilih yang resmi tempat sholat. Kalau ada masjid pilih masjid. Satu lagi, orang takwa bukan malaikat. Orang takwa boleh salah, boleh, tapi dia tidak bohong. Ini yang paling berat di negeri ini. Cari orang hebat banyak, tapi orang jujur susah. Ustaz boleh salah, boleh, tapi nggak boleh bohong. Tapi kalau politisi, terpaksa dia harus berbohong karena kalau salah ditangkap KPK. Dia nggak boleh salah, harus seperti malaikat. Dan kadang karena nggak mau salah terpaksa harus berat sekali. Makanya yang boleh jadi anggota dewan itu cuma malaikat. Berat sekali. Saya pernah jadi anggota dewan 5 tahun, nggak pernah tidur di bawah jam 12. Karena setiap malam saya selalu berpikir, ya Allah, bagaimana nanti hari ini? Karena itu handphone kalau kita matiin, pas buka, ya Allah. Jam begini kadang saya dengan istri lagi cari rumah sakit. Ada masyarakat yang mau melahirkan, gak punya suami. Sebenarnya kalau pakai hitungan politis, waktu pemilu dia juga gak milih saya sebenarnya. Tapi karena ada sumpah wakil rakyat, mau tidak mau. Istri sampai curiga. Memang siapa sih dia? Mi, jangan begitu Mi. Ini orang kan Umi yang tahu sendiri. Aduh begitu. Isi cuma curiga. Kok Abi kenal sih? Salah. Coba lihat teleponnya. Bayangkan. Sempat ribut-ribut saya itu. Iya, karena begitu terus. Isi cari. bayinya dapat di parung. Ya Allah, ada rumah sakit ibu dan anak masuk untuk mereka mau terima. Ya Allah. Yang lain bukan nggak terima, nggak ada tempat. Karena kalau wanita hamil dalam keadaan drop, itu ICU-nya khusus. Karena kalau anaknya lahir tidak boleh dimasukkan ke ICU orang dewasa, namanya NICU, NICU. Lebih steril lagi. Jadi kalau antum ingin pindah ke jalur politik, harus ada jiwa pengabdian. Kalau tidak ada punya jiwa pengabdian, ditangkap KPK. Saya punya pengalaman kemarin, ceramah seperti ini, habis selesai ceramah, didatangin KPK. Ternyata waktu ceramah sudah ada KPK di situ. Kenapa saya menyinggung KPK? Dia langsung klarifikasi. Saya juga takut-takut sekarang KPK. Ada nggak KPK di sini? Ada ciri khas KPK-nya, ada kelihatan. Luar biasa. Ya, yuslih lakum a'malakum. Kalau antum salah, orang yang takwa itu nggak mungkin nggak berbuat salah. Bisa. Tapi ada jaminan yang kedua. Wa yaghfir lakum. Lihat. Kalau Allah jamin urusan antum, Allah jamin dosa antum, apalagi yang lebih besar dari itu. Allah jamin urusan antum diberesin. Allah jamin dosa antum diampunin. Ada lagi enggak yang lebih besar dari itu? Enggak ada. Makanya ayatnya wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang takwa dan tidak bohong, berkata benar, faqad faza fawzan 'azima, maka dialah pemenang dan pemenang yang paling agung. Jadi antum capek kerja, capek hidup, padahal sederhana meraih kemenangan itu. Apa itu? Jaga takwa, ya, dan jangan bohong. Itu aja. Coba aja mulai besok. Nggak usah besok, pulang sekarang deh. Istri tanya, Mas, tadi ngaji ya? Iya. Si itu hadir nggak? Dulu waktu saya bilang hadir jadi masalah, bilang hadir nggak hadir. Kadang cuma masalah itu. Nah, untuk bab bohong nanti kita akan bahas khusus. Karena Imam An-Nawawi mengecualikan tiga hal dalam bab bohong. Pertama, dalam perang. Gak boleh waktu perang jujur. Kalah kita. Di WA, ada berapa kalian pasukan? 5.803. Wow, udah tahu kekuatannya kan? Pasti pasukan menyiapkan 5 kali lipat. Gak boleh. Yang kedua, menyelamatkan nyawa yang terancam oleh pedang terhunus. Ada orang cabut pisau kejar. Mas, lihat enggak orang yang pakai baju hijau? Ini di sini sembunyinya. Ya, enggak boleh. Enggak tahu, bilang aja. Dan yang ketiga, ini yang sensitif. Bohongnya suami pada istri karena sebuah karena semua suami bohong pada istri karena terpaksa. Daripada ribut. Betul kan? Baca Syarah Al-Majhul, kitab dari Imam An-Nawawi. Suami sama istri masak. Kita pulang sholat. Ayah, ini sayur asem. Enak loh. Mama masak. Iya. Ayo coba. Pas kita mau coba, istri bilang, enak gak? Pas dia bilang enak, centongnya masih diginiin. Iya mah, iya mah. Pas kita cicip, ya Allah, ini saya asam apa samudera Pasifik? Ya karena si istri sudah 17 kali nambah garam nama dia. Padahal garam dapur lebih susah sekarang. Kalau kita bilang seperti tadi, waduh, kecewa dia. Betul kan? Enak, tapi pakai kol-kol kubro. Enak kok. Kan kalau kol-kol biasa kan cuma enak. Tapi kalau kol-kol kubro itu ada sidat. Enak kok. Teman-teman, ini yang disebut pemenang. Jadi jangan minder dalam hidup. Antum bekerja kadang-kadang atasan orang kafir, gak apa-apa. Dalam muamalah kita biasa aja. Ya, dalam muamalah kita biasa aja. Selama ada perjanjian, itulah akad kita dengan dia. Ya, seperti itu. Makanya kalau antum nanti masuk di tempat pekerjaan yang baru, antum tanya, kalau waktu sholat boleh gak saya izin? Begitu ya, supaya belajar sholat pada waktu. Baik teman-teman sekalian, insyaallah kita akan break sekarang untuk sholat isya berjamaah. Setelah itu nanti sambil menikmati apa yang Allah hidangkan lewat teman-teman secara bersama-sama, boleh bertanya-tanya. Kita cukupkan dulu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.